Sesaat lagi akan ada simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita baca brosur Ahad 6 Mei 2012 bertepatan dengan 14 Jumadil Tsaniyah 1433 Hijriah, tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-15, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian ke-15. 28, kemenangan kaum muslimin dan kekalahan kaum murtad di Bahrain. Kemudian datanglah pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Ala bin Al-Durami yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan kota Juwasa dari kepungan orang-orang murtad. Ketika mendekati Bahrain, pasukan Al-Ala telah diperkuat dengan pasukan Sumamah bin Usal. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut: Lamma qataraba min juyusil murtaddati wa qad hasadu wa jama'u khalqan 'aziman nazala wa nazalu wa batu mutajawirina fil manazili wa bainamal muslimuna fil laili id sami'al 'ala'u aswatan 'aliyatan fi jaysil murtaddina fa qala man rajulun yakshifu lana khabara haula faqama Abdullah ibn Hatfin fadakhala fihim. Ketika Al-A'la bin Hadrami mendekati pasukan orang-orang yang murtad, sedangkan mereka telah mengumpulkan personil yang banyak sekali, lalu Al-A'la memberhentikan pasukannya padahal musuh juga berhenti di dekatnya. Mereka bermalam di tempat yang saling berdekatan. Pada suatu malam, Al-A'la mendengar suara hiruk pikuk dari pasukan kaum murtad. Maka ia berkata, "Siapa di antara kalian yang siap untuk mencari informasi tentang mereka?" Maka bangkitlah Abdullah bin Hazaf, lalu dia berjalan memasuki sarang musuh. Fawajadahum sukara la yaqiluna minasyarabi. Faraja'a ilaihi fa akhbarahu. Faraqibal 'ala'u min fawrihi wal jaysu ma'ahu. Fakabasu ulaika faqataluhum qatlan 'aziman. Wa qalla man haraba minhum. Wastaula 'ala jami'i amwalihim wa hawasilihim wa asqalihim. Fakanat ghanimatan 'azimatan jasimatan." Setelah Abdullah bin Hadzaf masuk kepada mereka, ternyata ia mendapati musuh dalam keadaan mabuk. Mereka tidak sadar karena pengaruh minuman keras. Kemudian Abdullah segera kembali dan beritahukan hal itu kepada Al-A'la. Maka Al-A'la segera menaiki kudanya beserta pasukannya maju menyerang musuh. Maka pada malam itu juga mereka banyak membunuh musuh dan sedikit sekali yang bisa melarikan diri dari mereka. Dan pasukan Islam berhasil menguasai semua harta musuh, hasil bumi maupun perbekalan mereka. Dan itu merupakan harta rampasan perang yang banyak sekali. Wa kanal khutamu ibnu Dubai'ata akhu bani Qais ibn Sa'labata min sadatil qaumi na'iman. Faqama dahshan hina qatahamal muslimuna 'alaihim. Faraqiba jawadahu fangqata'a rikabuhu faja'ala yaqulu man yuslihu li rikabi faja'a rajulun minal muslimina fil laili faqala ana uslihu halak irfa rijlak falamma rafa'aha darabahu bisayfi faqata'aha ma'a qadamihi faqala lahu ahjis 'alayya faqala la af'al fawaqa'a sari'an kullama marra bihi ahadun yas'aluhu an yaqtulahu fayaba hatta marra bihi Qais ibn 'Asimin faqala lahu anal khutamu faqtulni faqatalahu Falamma wajada rijlahu maqtu'atan nadima ala qatlihi wa qala wa suwa'ta lau a'lamu ma bihi lam uharrikhu. Tersebutlah bahwa Al-Hutam bin Zubai'ah, saudara Bani Qais bin Sa'labah, termasuk tokoh kaumnya. Pada waktu itu ia sedang tidur. Ketika kaum muslimin menyerbu mereka, ia terbangun dalam keadaan terkejut dan langsung melompat ke atas kudanya. Namun sayang, tempat pijakannya terputus. Maka dia berkata, "Siapa yang bisa memperbaiki tempat pijakanku ini?" Lalu datanglah seorang dari tentara kaum muslimin pada malam itu dan berkata, "Aku bisa memperbaikinya untukmu. Angkatlah kakimu." Ketika ia mengangkat kakinya, maka seketika itu tentara Islam tersebut memenggal kakinya hingga terputus bersama tapak kakinya. Lalu dia berteriak, "Bunuhlah saya, bunuhlah saja diriku." Lalu dijawab oleh tentara Islam tersebut, "Tidak, aku tidak mau." Akhirnya ia jatuh tersungkur. Setiap kali ada orang yang melewatinya, ia meminta supaya membunuhnya. Namun orang-orang tidak mau membunuhnya, sehingga Qais bin Asim melewatinya. Maka ia berkata kepadanya, "Aku adalah Hutam, maka bunuhlah aku." Maka Qais pun membunuhnya. Ketika Qais melihat bahwa kakinya telah terpotong, maka dia merasa menyesal karena telah membunuhnya. Dan ia berkata, "Oh, alangkah buruknya. Seandainya aku mengetahui apa yang menimpamu, pasti engkau tidak akan kusentuh." Summa raqibal muslimuna fi asadil munhazimina yaktulunahum bikulli mirsadin wa tariqin wa dhahaba man farra minhum au aktsaruhum fil bahri ila daraini raqibu ilaiha sufun. Kemudian kaum muslimin mengejar musuh yang melarikan diri. Kaum muslimin berhasil membunuh mereka di berbagai tempat dan jalan. Dan kebanyakan di antara mereka melarikan diri menuju laut, menyeberang ke Daroin. Mereka naik perahu, lari ke Daroin. Summa syara'al ala ubnul hadramiyyi fi qasmil ghanimati wa naqalal asqala wa faraga min dhalika wa qala lil muslimina, "Idhabu bina ila daraini linagzuwa man biha minal a'da'i." Fa'ajabu ila dhalika sari'an. Fasara bihim hatta ata sahilal bahri liyarkabu fissufuni. Fara'a anna suqqata ba'idatun la yasiluna ilayhim fissufuni hatta yadhaba a'da'ullahi. Kemudian Al-Ala bin Hadrami membagi harta rampasan perang. Setelah pembagian ghanimah selesai dan barang-barang telah dinaikkan ke kendaraan, lalu Al-Ala berkata kepada tentaranya, "Mari kita berangkat menuju Daroin untuk memerangi musuh yang berada di sana." Maka semua pasukan mematuhi perintahnya. Mereka mulai bergerak sehingga sampai di tepi pantai dan bersiap-siap untuk mengejar perahu musuh. Namun jarak antara mereka dengan perahu musuh cukup jauh yang tidak mungkin terkejar, hingga musuh-musuh Allah itu berhasil melarikan diri. Faqatahamal baharu bifarosihi wa huwa yaqulu, "Ya arhamar rahimin, ya hakimu, ya karim, ya ahadu, ya somad, ya hayyu, ya muhyi, ya qayyumu, ya dal jalali wal ikram, la ilaha illa anta ya rabbana." Wa amarul jaisa an yakulu dhalika wa yaqtahimu fa fa'alu dhalika fa ajaza bihimul khalija biidhnillahi yamshuna ala misli ramlatin damsatin fauqaha ma'un la yagmuru ahfafal ibili wa la yasilu ila rukabil khayli wa masiratuhu lissufuni yaumun wa laylatun fa qata'ahu ila sahilil akhar faqatala aduwahu wa qahharahum wahtaza ghanaimahum. Kemudian Al-Ala segera masuk ke laut dengan kudanya sambil berdoa, "Ya Allah yang maha penyayang di antara para penyayang, ya Allah yang maha bijaksana, ya Allah yang maha mulia, ya Allah yang maha esa, ya Allah tempat bergantung, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha menghidupkan, Ya Allah yang Maha berdiri sendiri. Ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami. Dan ia memerintahkan tentaranya untuk mengucapkan doa yang sama dan langsung masuk ke laut bersama kuda mereka. Dan pasukan pun melakukannya. Akhirnya dengan izin Allah, mereka dapat menyeberangi teluk tersebut dengan mengendarai kuda. Mereka berjalan seperti berjalan di atas padang pasir yang datar, yang di atasnya ada air. Namun tidak sampai sebatas kaki unta dan tidak sampai sebatas lutut kuda. Padahal perjalanan ini jika ditempuh dengan perahu memakan waktu sehari semalam. Namun pasukan muslimin berhasil sampai di tepi pantai seberang. Mereka lalu memerangi musuh hingga mengalahkan mereka dan mengambil harta rampasan perang mereka. Suma roja'a faqata'ahu ilal janibil akhari fa'ada ila mawdi'ihil awwali wa dhalika kulluhu fi yaumin. Walam yatruk minal aduwi muhbiran wastaqad dzararia wal an'ama wal amwala walam yafkidul muslimuna fil bahri syai'an siwa ulaiqata farasun lirajulin minal muslimina wa ma hadza raja'al ala'u faja'ahu biha suma qasama ghanaimal muslimina fihim fa asabal farisu alfaini warrajilu alfan ma'a kasratil jaisi. Kemudian mereka kembali lagi ke sisi pantai pertama. Perjalanan pulang pergi mereka menyeberangi teluk tersebut hanya memakan waktu satu hari saja. Dan A'la tidak menyisakan seorang musuh pun untuk membawa berita. Kemudian Al-A'la mulai menggiring para tawanan anak-anak dan wanita, binatang ternak dan harta mereka. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang kehilangan di laut tersebut kecuali seekor kuda yang bernama Ulaiqah. Namun Al-A'la berhasil membawanya kembali. Kemudian Al-A'la membagi-bagikan harta rampasan perang kepada pasukannya. Setiap penunggang kuda berhasil mendapatkan bagian 2.000 dinar. Dan setiap pejalan kaki mendapatkan bagian 1.000 dinar. Padahal pasukannya juga banyak. Al-Hidayah wa Nihayah, Juz 6 halaman 721. Tentang Al-A'la menyeberangi lautan ini, Ibnul Asir dalam kitabnya Al-Kamil Fit-Tarih juga menyebutkan sebagai berikut. Wa qala lahum qad arakumullahu min ayatihi fil barri la ta'tabiru biha fil bahri fanhadu ila aduwikum wasta'ridul bahra. Wartahala wartahalu hattaqtahamal bahra alal khayli wal ibili wal hamiri wa ghairi dhalika wa fihi murrajilu fada'a wa da'au wa kana min du'aihim ya arhamar rahimin ya karim ya halim ya ahad ya samad ya hayyu ya muhyil mauta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya rabbana. Fajtazaw dhalikal khalija biidhnillahi yamshuna ala misli ramlatin fawqaha ma'un yaghmuru akhfafal ibili. Dan Al-A'la berkata, Allah telah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya di darat. Maka hendaklah kalian mengambil pelajaran dengannya di laut. Maka kejarlah musuh kalian dan seberangilah lautan itu. Kemudian Al-A'la berangkat dengan naik kuda menyeberangi lautan. Dan pasukannya pun mengikutinya. Sehingga mereka berhasil menyeberangi lautan. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta, ada yang naik himar, dan ada pula yang berjalan kaki. Dan ketika Al-A'la berdoa, mereka pun turut berdoa. Dan di antara doa mereka ialah yang artinya, ya Allah yang Maha Penyayang di antara para penyayang, ya Allah yang Maha Mulia, ya Allah yang Maha Penyantun, ya Allah yang Maha Esa, ya Allah tempat bergantung, ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang Maha menghidupkan orang-orang yang mati, ya Allah yang Maha Hidup dan berdiri sendiri. Tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami. Dan dengan izin Allah, mereka dapat menyerbangi teluk tersebut seperti berjalan di atas padang pasir yang di atasnya ada air, yang hanya mencapai kaki unta. Al-Kamil Fittarih, Juz 2, halaman 227. Wa kataba ila siddiqu fa'alamahu bidhalika, faba'asa siddiqu yashkuruhu ala ma sona'a. Wa qada qala rajulun minal muslimina fi mururihim fil bahri, wa wa'afifu banul munzir. Alam tara annallaha zallala bahrah wa anzala bil kuffari ihdal jala'ili da'auna ila syikil bihari faja'ana bi'ajaba min falakil biharil awa'ili. Kemudian Allah mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberitahukan kemenangan ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan sebagai tanda terima kasihnya kepada Al-Ala atas apa yang telah ia capai. Dan salah satu di antara pasukan muslimin, yaitu Afif bin Munzir, membuat syair yang artinya, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah telah menaklukkan lautnya dan menurunkan kepada orang-orang kafir hukumannya? Kami berdoa kepada Tuhan yang pernah membelah lautan, maka Dia mendatangkan kepada kami keajaiban yang lebih hebat dari yang terdahulu. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 6, halaman 721. Wallahu a'lam, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.